السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله para pemirsa TV Media Sunnah Aceh Jamaah sekalian, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan yang mengikuti kajian ini baik dari media-media sunnah Aceh ataukah Aceh Tafaqquh Fiddin. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian la tuhsuha niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya innal insana ladh-dhalumun kaffar sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang wajib kita syukuri tatkala Allah Jalla wa Ala mempertemu dan mengumpulkan kita di majlis ilmu agama baik secara online maupun secara offline karena ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pelajaran sirah kita yang kita kaji di setiap sore hari Kamis. Pertemuan terakhir kita membahas bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya istri tercinta beliau Khadijah radhiyallahu anha dan paman yang sangat menyayangi dan mencintai beliau Abu Talib. Setelah mereka berdua wafat dan setelah beliau berdakwah 10 tahun lamanya kurang lebih di kota Mekah, maka beliau pun berpikir untuk berdakwah di luar Mekah. Maka beliau pun keluar dari Mekah ke Taif. Berdakwah mengajak masyarakat Taif untuk masuk ke dalam agama Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala berkehendak lain. Masyarakat Taif yang semestinya menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang untuk mengeluarkan mereka dari kesyirikan, kebid'ahan dan berbagai penyimpangan yang lainnya, mengajak mereka menuju Allah Jalla wa Ala dan mengajak mereka menuju syurga Allah Jalla wa Ala, semestinya mereka menyambutnya dengan penuh pemuliaan kepada beliau dan juga beliau sebagai tamu mereka. Ini justru mereka hina, mereka rendah, mereka tancapkan permusuhan, ya. Mereka hinakan dan mereka rendahkan beliau. Bahkan di saat beliau hendak keluar meninggalkan kota Taif, beliau justru dihadang oleh anak-anak kecil dan selain anak kecil karena provokasi beberapa tokoh Taif. Mereka melempari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan batu. sehingga sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu an langsung melakukan pagar betis di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar batu yang dilempari oleh kaum musyrikin masyarakat Taif ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai tubuh beliau sehingga tidak mengenai tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bercucuran darah keluar dari tubuh Utsman bin Affan radhiyallahu an demi menghalangi batu yang dilempari oleh kaum musyrikin Taif ke arah Nabi karena mengenai tubuh beliau. Maka beliau pun pulang dari Taif dalam keadaan sedih dan dalam keadaan ini sangat terpukul. Akan tetapi perlu kita garis bawahi di sini bahwa beliau sedih dan terpukul karena sikapnya masyarakat Taif tersebut, bukan karena beliau sedih ditolak dakwah, bukan karena beliau tersakiti tubuhnya, jasmaninya karena lemparan mereka. Tetapi hal yang paling membuat beliau sedih adalah mereka tidak mau meninggalkan kesyirikan, tidak mau mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, yang dengannya mereka terbebaskan dari neraka Allah Jalla wa'ala dan meraih syurga Allah Jalla wa'ala. Sehingga ketika beliau pulang, dalam perjalanan pulang beliau dari Taif ke Mekah, ketika beliau sampai di suatu tempat yang sebagian mereka menamakan Qarnu Tsa'alib, maka Malaikat Jibril alaihi salam datang menyampaikan kepada beliau bahwa Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan kepada malaikat menjaga gunung untuk menunggu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya engkau memerintahkan malaikat-malaikat penjaga gunung ini untuk menimpakan gunung ini kepada mereka, masyarakat Taif yang telah mencelakaimu, yang telah melukaimu dengan lemparan-lemparan batu yang mereka lakukan kepadamu, maka malaikat ini akan melakukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam justru berkata, "Inni arju an yukhrij Allah min aslamihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a." Jangan, wahai malaikat. Aku berdoa dan aku berharap kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah mengeluarkan dari tulang-tulang punggung mereka, maksudnya anak keturunan mereka, orang-orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan tidak menyekutukannya dengan siapapun. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bagaimana Allah Jalla wa'ala mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sehingga sampai hari ini ulama yang berasal dari Taif termasuk ulama yang paling kuat akidahnya, ulama yang paling fokus membahas pembahasan akidah dan tauhid sampai hari ini. Dan di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi dan anak keturunan beliau. Naam. Kemudian ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan yang lalu kita juga telah mengetahui bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kasih sayang beliau kepada umatnya. Dan juga di antara hal yang kita baca di pelajaran sirah sebelumnya bahwa ada seorang budak Yahudi yang bernama Addas masuk ke dalam Islam setelah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena melihat setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam makan atau minum mengucapkan nama Allah Jalla wa Ala, bismillah, dan juga melihat akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau langsung mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam Islam. Karena beliau sebagai budak Nasrani yang telah mendengar dari kitab-kitab ahlul kitab tentang kehadiran Nabi akhir zaman yang Allah Jalla wa Ala utus untuk manusia di akhir zaman. Nah, berikut ini beberapa faedah dari sirah tersebut sebelum kita memasuki pembahasan yang baru. Beberapa faedah yang dapat kita petik dari uraian para ulama dari sirah perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif dan perjalanan pulang beliau dari Taif ke Mekah dan hal-hal yang berkaitan atau hal-hal yang menimpa beliau di Taif dan perjalanan pulang beliau dari Taif ke Mekah. Di antara pelajaran yang dapat kita petik dari perjalanan pergi dan pulangnya dakwah beliau ke Taif Di antaranya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama dakhala Taif bada'a bi akabiriha. Bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Taif, maka yang pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahi, yang pertama kali Nabi temui adalah tokoh-tokohnya. Ya, adalah tokoh-tokohnya. Wa hina idzin fa syakhsu yabda'u fi da'wati ila Allah ma'al ab fil manzil. Oleh karenanya seorang yang berdakwah kepada Allah Jalla wa Ala, hendaknya dia memulai kepada orang yang lebih besar, yang paling memberikan pengaruh terlebih dahulu. Contohnya kalau di dalam rumah tangga adalah seorang ayah. Li'anna lahu ta'thiran 'ala man fi manzilihi, karena seorang ayah, seorang bapak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap anggota keluarganya. Demikian pula di dalam tengah-tengah masyarakat, tokoh kabilah dan pembesar-pembesar kaum suatu tempat, apabila mereka telah menerima dakwahnya, tentunya akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada masyarakatnya. Pelajaran lainnya yang dapat kita petik dari sirah tersebut, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kaumnya enggan menerima dakwah beliau, kemudian beliau menyampaikan kepada sebagian mereka yang telah mengikuti dan mengijabahi dakwah beliau, iktamu anni, hendaknya kalian bersembunyi dariku, artinya menyembunyikan aku, jangan terang-terangan kalian memperlihatkan diri kalian telah mengikutiku, karena kondisi mereka masih lemah, sedangkan kaum musyrikin sangat kejam dan keras terhadap orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara hikmah yang dapat kita petik dari ini adalah seseorang hendaknya bersikap bijak sehingga dia tidak menyampaikan segala sesuatu yang telah ia ketahui apabila ada mudaratnya. Apabila ada mudarat besar di balik itu. Nah, kemudian faedah yang ketiga adalah lamma kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam min Taif wastafa lahu sufaha'u Taif yarmunahu bil hijarah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Taif, beliau dihadang oleh anak-anak kecil Taif melempari beliau dengan batu-batu. Maka Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan pagar betis, ya, memasangkan badan beliau di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pagar betis, sehingga batu yang dilempar ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai beliau hatta syajja iddat syuja', sehingga beliau terluka parah di beberapa sudut tubuh beliau. Laqad kana Zaid radhiyallahu anhu yaqir Rasul sallallahu alaihi wasallam binafsih. Zaid radhiyallahu anhu pada kejadian tersebut telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela terkena lemparan batu dari masyarakat Taif demi menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari batu-batu yang mereka lemparkan tersebut. Wa nahnu al-yawm, kata Syekh penulis kitab Fiqh Sirah, sedangkan kita hari ini naqi sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih memiliki kesempatan, walaupun tubuh dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi di tengah-tengah kita, tetapi kita masih memiliki kesempatan atau berkewajiban untuk membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Zaid radhiyallahu anhu yudafi' 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Zaid radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya, maka mereka rela mengorbankan nyawa mereka sendiri demi menyelamatkan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alaina al-yawm an nudafi' 'an sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya dan merupakan sebuah kewajiban atas kita hari ini adalah membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak syiar-syiar Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihinakan oleh sebagian orang hari ini, tetapi banyak dari para dai justru diam bungkam. Jenggot yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperolok-olok oleh sebagian orang, bahkan oleh sebagian penceramah agama. Tetapi sebagian mereka yang memahami dan mengetahui tentangnya justru diam, tidak mau membantahnya. Banyak orang yang menolak sunnah Nabi SAW terkait celana kaum laki-laki atau pakaian mereka di atas mata kaki. Tetapi banyak pula dari mereka yang mendiamkannya, sekalipun dia tahu tentang hukumnya. Betapa banyak dari kaum muslimin yang menganggap asing, menganggap aneh, dan menolak hukum hijab. Tapi justru sebagian ulama diam, tidak mau menjelaskan hukum Islam yang sesungguhnya terkait hijab untuk kaum wanita. 6. Kesyirikan, kebid'ahan, di antara hal yang paling Rasulullah SAW larang dan peringatkan kaum muslimin. Tapi hari ini justru sebagian besar dari kaum muslimin membenarkannya atau diam, tidak mau meneruskan perjuangan Nabi SAW tersebut. Sedangkan para sahabat Nabi SAW dahulu rela mati, rela kehilangan harta, kehilangan nyawa dan kehilangan anggota keluarga demi menjaga dan membela dakwah Nabi SAW yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata Syekh, وَالدِّفَاعُ عَنْهَا يَكُونُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِ بِهَا. Membela sunnah Rasulullah SAW hari ini itu dengan beberapa hal. Yang pertama, dengan menjaga, memelihara sunnah-sunnah beliau, agama yang beliau bawa. Yang kedua, dengan mengamalkannya. Yang ketiga, walhirs, kullal hirsnya ala ta'asi bihi sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan semangat yang tinggi dalam meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wa ihya'i sunnatihi fi umuri hayatina, menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam seluruh aspek kehidupan kita. Berikutnya, waradnya ala kulli za'iqin anha, memberikan bantahan terhadap setiap orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw mubtadi'in laysa minha, atau membantah mereka para pelaku bid'ah yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, wa na'lam anna sa'adata kull sa'adah wal fawza kull al fawza fi at-tamassuki bi hadhihi as-sunnah wal 'athi 'alayha bin nawajidh. Dan ketahuilah, kebahagiaan yang sesungguhnya dan keseluruhan kesuksesan di dunia dan akhirat itu akan kita peroleh dengan bertamasuk, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menggigitnya dengan gigi geraham kita. Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh. Man raqibaha naja, wa man takhallafa 'anha ghariqa wa halak." Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Ibarat perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Barang siapa yang ikut naik ke dalamnya, maka ia akan selamat. Sedangkan mereka yang enggan naik ke dalamnya akan tenggelam dan akan binasa. Ketiga, kaum Nabi Nuh alaihi salam diajak oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk naik ke dalam perahu yang telah beliau bawa. Ada yang mengikuti beliau dan ada yang justru memperolok-olok beliau. Untuk apa perahu? Sedangkan kita berada di tengah-tengah padang pasir, tidak ada laut, tidak ada sungai. Seandainya hujan, maka tidak akan mungkin menjadi lautan. Maka kita tidak butuh kepada laut, tidak butuh kepada perahu. Dan seandainya ada banjir, maka ada gunung-gunung atau tempat-tempat tinggi yang dapat kita naiki. Maka mereka yang mau memenuhi seruan Nabi Nuh alaihi salam, Allah selamatkan. Sedangkan mereka yang enggan naik ke dalam perahu beliau, Allah binasakan dan Allah tenggelamkan. Maka demikian pula mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan selamat dunia dan akhirat. Sedangkan mereka yang enggan memenuhi ajakan dan seruan beliau, mereka akan binasa, mereka akan celaka di dunia dan akhirat. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pelajaran lain yang dapat kita petik dari sirah perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif dan pulangnya beliau ke Mekah dari Taif adalah pentingnya kita kembali menghadap kepada Allah Jalla wa'ala setiap kali kita menghadapi kegentingan di dalam kehidupan kita dan terkhusus di dalam dakwah kita. Contohnya di sini, ketika Nabi SAW pulang dari Taif dalam keadaan beliau telah dilempari dan sebagian para sahabatnya terluka parah, berlumuran darah karena terkena lemparan batu kaum musyrikin atau para pemuda kaum musyrikin yang ada di Taif. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk memberikan hidayah ya, kepada mereka, dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk diberikan bantuan dan kelapangan. Maka doa adalah senjata jitu seorang mukmin, apalagi tatkala dia terzalimi. Nabi SAW telah bersabda, فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٍ. Tiada yang menghalangi doanya orang yang terzalimi kepada Allah Jalla wa'ala, pasti akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Apakah jika kita mendapatkan janji atau seorang presiden, seorang menteri, seorang gubernur, seorang raja memberikan janji kepada kita dan kita kenal dia seorang yang jujur dan orang yang memiliki kemampuan untuk menunaikan janjinya, bukankah kita akan optimis dia akan mengabulkan, akan melaksanakan janjinya? Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Dan ia telah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku pasti aku akan mengabulkannya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka aku adalah zat yang maha dekat. Aku akan mengabulkan doa mereka yang berdoa, maka hendaknya mereka memohon dikabulkan dan yakin beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Mungkin seorang da'i bisa dihalang-halangi dakwahnya oleh sebagian orang. Mungkin masjid bisa ditutup ya, untuk kajian dia. Dia bisa dilarang memberikan kajian di sana dan di sini. Tetapi tidak ada yang mampu menghalanginya berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka di antara cara mendakwahi kaum kita adalah dengan mendoakan mereka mendapatkan hidayah kepada Allah Jalla wa'ala. Tatkala Nabi SAW dipersekusi di Taif, beliau diusir dari kota Taif, bahkan beliau dilempar dengan batu oleh masyarakat Taif. Tidak ada yang mau mendengar dakwah beliau. Jangankan mendengar, justru mereka melempari beliau dengan batu. Mereka justru mengusir beliau dan menghina beliau. Maka Nabi SAW menghadap kepada Allah, mengadu apa yang telah beliau dapatkan dari mereka, dan bahkan beliau berdoa kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala memberikan hidayahnya kepada mereka. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat wa rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Demikian pula para nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika beliau ditangkap, ditelanjangi dan dilemparkan ke dalam api, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau, kana akhiru kalami Ibrahim hina ulqiya finnar hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ucapan terakhir kali yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala beliau dilempar ke dalam api adalah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah, beliau menghadap kepada Allah, beliau mengadu kepada Allah, beliau bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah untukku dan ia sebaik-baik tempat aku menggantungkan segala urusanku. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pelajaran lain yang dapat kita petik dari kisah di atas adalah bolehnya menerima hadiah dari orang kafir dan menggunakannya, karena Nabi SAW telah menerima hadiah dua putera Rabi'ah ya, yaitu yang bernama Syaibah dan Utbah, tatkala mereka menghadiahkan beberapa kurma, beberapa bungkus kurma dan air untuk Nabi SAW, karena kasihan melihat Nabi SAW dalam kondisi yang seperti itu. Sekalipun mereka masih kafir, Nabi menerima, memakan dan meminumnya. Ini menerangkan kepada kita bolehnya menerima hadiah dari orang kafir dan menggunakannya selama tiada pelanggaran agama di dalamnya. Juga dalam kisah Masuknya Addas, seorang budak sahaya yang beragama Nasrani, budaknya Rabi'ah bin Atamah, dua tokoh musyrik di Taif. Masuknya dia ke dalam Islam setelah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Yang pertama, annar rasul sallallahu alaihi wasallam la yahqiru ahadan fi tablighihi risalat rabbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merendahkan seseorang di dalam berdakwah. Tatkala beliau tidak diterima dakwahnya oleh tokoh-tokoh Taif dan masyarakat Taif, maka budak sahaya Nasrani sekalipun beliau mau mengajarkannya, beliau mau mendakwahinya, sehingga Addas, budak sahaya Nasrani, didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terjadi diskusi antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau pun masuk Islam. Nah, karena yang memotivasi kita berdakwah adalah manusia mengenal Allah Jalla wa'ala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Allah Jalla wa'ala dengan benar. Apakah dia kaya ataukah miskin? Dia seorang yang merdeka ataukah seorang budak sahaya? Keutamaannya tetap Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahyadi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am." Keutamaan berdakwah di jalan Allah Jalla wa'ala itu akan Allah berikan kepada orang yang menegakkannya, sekalipun yang mengikuti dakwahnya adalah budak sahaya atau orang-orang yang dianggap hina oleh masyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am." Apabila Allah Jalla wa'ala memberikan hidayahnya kepada seseorang dan engkau adalah sebabnya, sebab hartamu, sebab ilmumu, sebab engkau yang mengajaknya, maka itu akan lebih mahal, lebih baik daripada unta merah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu. Dan unta merah adalah simbol kekayaan di sisi orang Arab di masa itu. Seseorang itu belum dikatakan sultan kelas kakap kalau belum memiliki unta merah di masa itu. Nah, Nabi mengatakan, apabila seseorang mendapatkan hidayah Allah dan engkau sebabnya, maka itu lebih mahal, lebih baik daripada unta merah. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu ajruha wa ajru man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a, wa man da'a ila dhalalatin kana alayhi wizruha wa wizru man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min awzarihim shay'a." Barang siapa yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh ke jalan hidayah, maka dia mendapatkan pahala dakwah dan pahala orang-orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi daripada pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa menyeru kepadanya dan dosa orang-orang yang mengikuti dia dalam kesesatan tersebut dengan tanpa mengurangi daripada dosa-dosa mereka sedikit pun. Keutamaan-keutamaan yang seperti ini akan Allah berikan kepada mereka yang berdakwah di jalan Allah Jalla wa'ala, sekalipun yang mengikuti dakwah mereka adalah orang termiskin di tempat mereka, orang-orang yang mungkin tidak diberikan penghargaan, bahkan orang-orang yang mungkin dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat. Contohnya di sini Addas. Tatkala tokoh-tokoh Arab yang ada di Taif dan masyarakat Taif secara umum, yang mereka adalah orang Arab dan orang-orang merdeka, menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menghalangi Nabi untuk menyampaikan dakwah Allah kepada seorang budak sahaya yang beragama Nasrani yang bernama Addas. Karena yang penting adalah dakwah. Kita berdakwah. Nah, kita menyampaikan agama Allah Jalla wa'ala kepada siapa saja yang mau menerima dan mendengarkannya. Pelajaran kedua yang dapat kita petik dari Islamnya Addas setelah bertemu dan diskusinya dia dengan Nabi SAW adalah bahwa sebab Islamnya Addas, bal bidayatul hiwar kana bisababi tasmiyatir rasul sallallahu alaihi wasallam indama arada al-akal. Bahkan yang memotivasi Addas untuk berdiskusi, bertanya tentang agama Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karena ia kerap kali mendengar kata bismillah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin makan kurma yang beliau berikan dari, yang beliau serahkan dari dua musyrik yang masih ada kaitan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Syaibah dan Utsbah dua putranya Rabi'ah. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa seyogianya bagi seorang muslim, dia berdakwah kepada Allah manusia, mendakwahi manusia tidak hanya dengan ilmunya, tetapi juga dengan amalannya. Dan ini juga menerangkan kepada kita bahwa terkadang syiar Islam yang mungkin sebagian kita minder, tidak berani melaksanakannya, karena kalau dia melakukannya akan terlihat aneh, akan terasingkan. Justru terkadang kalau kita melakukannya, menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Betapa banyak orang mendapatkan hidayah karena melihat keanehan dari sebagian orang yang dianggap sesat. Dia melihat kenapa mereka berjenggot, aneh melihat ada lelaki yang berpakaian bercelana di atas mata kaki. Awal-awalnya dia menganggap aneh ada wanita yang menutup seluruh anggota tubuhnya, tidak ada yang terlihat kecuali hanya kedua matanya atau hanya mukanya. Padahal mereka wanita-wanita cantik, masih gadis, masih muda-muda, kok sudah seperti itu pakaiannya? Karena keanehan-keanehan seperti ini menimbulkan pertanyaan di dalam hatinya, apa agama mereka? Dan membuat sebagian orang mencari tahu, bahkan mendatangi langsung orang-orang tersebut menanyakannya. Ketika dia mendapatkan penjelasan yang ilmiah dan akhlak karimah dari orang yang dia anggap aneh tersebut, justru dia masuk ke dalam Islam. Justru dia menjadi suka kepada ajaran Islam ini. Dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW seperti Addas ini. Dia aneh melihat Nabi SAW. Ketika mau makan, mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Nah, yang belum pernah dia lihat sebelumnya dari selain Nabi SAW. Maka beliau pun bertanya. Begitu Nabi SAW memberikan penjelasan, dia pun mengimani, beriman kepada Nabi SAW dan mengikuti dakwah Nabi SAW. Pelajaran ketiga yang dapat kita petik dari masuknya Addas ke dalam Islam setelah bertemunya beliau dengan Nabi SAW dan berdiskusi dengan beliau, pentingnya memuliakan orang yang berilmu. Di sini Addas radhiyallahu anhu akabba alaihi yuqabbilu ra'sahu wa yadaihi wa rijlaihi. Naam. Di sini Addas disebutkan langsung mencium kepala Nabi SAW, mencium kedua tangan Nabi SAW, dan bahkan beliau mencium kedua kaki Nabi SAW. Tapi ingat, ini sebuah kekhususan pada diri Nabi SAW. Dan perlu diketahui dalam hal mencium kepala, kedua tangan dan kedua kaki, secara umum ya, ini boleh dilakukan kepada orang-orang yang mulia, bukan dalam rangka melahap berkah. Ya, kecuali pada Nabi SAW. Ini khusus untuk Nabi. Boleh seorang mencium kaki, tangan, kepala dalam rangka melahap berkah. Ini boleh. Pada diri Nabi SAW. Adapun pada selain Nabi SAW, maka boleh seorang mencium kepala, tangan, kedua kaki, ibu, ayah, atau gurunya dengan syarat tidak ada khurafat di dalamnya. Bukan karena melahap berkah. Sekedar untuk memuliakan dan sebagai adab kepada mereka. Yang syarat yang kedua, tidak sampai membuat dia membungkuk seperti orang yang rukuk dan sujud. Karena rukuk dan sujud ini adalah simbol ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Apalagi sujud. Nabi SAW telah bersabda, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada makhluk, maka akan aku perintahkan kaum wanita sujud kepada suami mereka. Tetapi karena sujud kepada makhluk itu tidak boleh, maka Nabi pun tidak memerintahkan kaum wanita sujud kepada suaminya. Nah, kita tidak mengingkari dan kita tidak mengharamkan seorang murid mencium tangan gurunya, mencium kepala gurunya. Kita juga di Yaman mencium kening para ulama kita. Tetapi dengan syarat, tidak boleh ada khurafat di dalamnya. Tidak boleh seorang menganggap dengan saya mencium kepala tangan beliau akan mengalir karomah beliau ke tubuh saya, akan membuat saya berkah menuntut ilmu, akan membuat ini dan itu. Melahap berkah, ngalap berkah ya. Yang kedua, tidak boleh sampai membuat kita membungkuk seperti orang yang rukuk atau sujud. Naam. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hari ini Jasad Nabi SAW memang tidak berada di tengah-tengah kita seperti di masa Nabi SAW, di masa para sahabatnya. Tetapi sunnah beliau masih berada di tengah-tengah kita dan akan tetap ada sampai hari kiamat. Maka kewajiban kita adalah memuliakan dan mengagungkannya dengan mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya, serta membantah siapa saja yang menolak dan menebarkan syubhat agar manusia menjauhi dan meninggalkannya. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pembahasan berikutnya adalah imanul jin. Berimannya sebagian jin kepada Nabi SAW dalam perjalanan pulangnya beliau dari Taif ke Mekah. Kata Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala, "Thumma sallahu Allahu tabaraka wa ta'ala bi amrin akhar." Kemudian Allah Jalla wa Ala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkara lain. Setelah sebelumnya beliau diusir, dihina, dilempari oleh masyarakat Taif dengan batu, kemudian beliau dihibur oleh Allah Jalla wa Ala dengan datangnya Jibril alaihi salam menawarkan bantuan, dan malaikat penjaga gunung juga menawarkan bantuan apabila beliau memerintahkan malaikat tersebut untuk melemparkan gunung-gunung yang ada kepada masyarakat Taif, maka ia akan melakukannya. Maka Allah juga menghibur beliau dengan perkara lain, yaitu anhu fi tariqi audatihi ba'atha ilaihi nafaran minal jin. Dalam perjalanan pulang beliau dari Taif ke Mekah, Allah mengutus sekelompok dari jin kepada beliau mempelajari agama Allah subhanallah. Datang kepada beliau sekelompok dari jin. Ini tentunya sesuatu yang tidak terbesit di hati kita, tidak pernah terpikirkan oleh Nabi. Datang kepada beliau sebagian makhluk yang Nabi belum pernah berpikir bisa mendakwahi mereka. Bahkan manusia saja yang jelas-jelas terlihat menolak dakwah beliau. Dan sebagian mereka memiliki hubungan nasab yang sangat dekat dengan beliau. Bahkan paman beliau Abu Lahab dan orang-orang Arab lain yang memiliki kata nasab yang masih sangat dekat dengan Nabi justru mendakwah beliau, menolak dakwah beliau. Dalam kondisi yang seperti itu, justru datang sebagai makhluk yang tidak pernah terpikir oleh Nabi bisa mendakwahi mereka, dan mereka mau belajar. Nabi tidak perlu datang kepada mereka, justru Allah mengutus sebagian mereka datang kepada Nabi SAW mempelajari agama Allah. Hal ini Allah jelaskan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 hingga 31. Wal jin kal insi mukallafun, karena jin itu juga seperti manusia. Mereka dibebani dengan perintah dan larangan oleh Allah Jalla wa Ala. Ma'muruna bil iman, mereka diperintahkan beriman. Manhiyuna 'anil kufr, dan mereka dilarang dari kekufuran. Man ata'a minhum dakhala al-jannah, siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya dari mereka maka akan masuk syurga. Wa man 'asa dakhala an-nar, dan barang siapa yang bermaksiat dari mereka juga akan masuk neraka Allah. Maka yang di dalam beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim seperti ayat Allah di dalam surat Alif Lam As-Sajdah, Allah Jalla wa Ala mengatakan la amla anna jahannama minal jinnati wan-nasi ajma'in, aku akan memenuhi neraka dengan sekelompok dari manusia dan sekelompok dari jin. Ini menerangkan kepada kita bahwa sebagaimana manusia terancam dengan neraka Allah apabila mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka demikian pula jin, mereka juga terancam dengan neraka Allah apabila mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena jin juga seperti manusia, mereka tidak diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala kecuali untuk beribadah hanya kepadanya. Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat, yaitu akhir-akhir surat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 hingga 31, Allah Jalla wa'ala menceritakan, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. Dan ingatlah olehmu, tatkala kami utuskan kepadamu sekelompok dari jin, mereka yastami'una al-Qur'an, lihat adab di dalam majlis ilmu agama yang diajarkan oleh sekelompok jin kepada kita. Dan Allah jelaskan di dalam ayat ini. Mereka yastami'un al-Quran. Yastami'un itu dari kata istama'a yastami'un. Sumber kata asalnya adalah sami'a yasma'un. Yastami'un itu tidak sekedar mendengar. Ya. Dia istama'a yastami'un itu adalah mendengar dengan penuh pencermatan dan ya, keseriusan. Mencermati, merenungi itu yastami'un. Jadi adab seorang yang hadir majelis ilmu agama itu tidak sekedar mendengar. Tetapi mendengar dengan fokus dan penuh renungan. Mereka benar-benar merenungi, menyimak, memperhatikan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Tatkala mereka hadir di majlis tersebut, mereka saling berkata kepada sebagian yang lain, ansitu, diam. Tenang kita semua. Maksudnya tenang, diam untuk menyimak dakwah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti sebagian manusia hari ini. Hadir dalam kajian, tetapi ribut. Ustadznya menyampaikan pelajaran, dia juga ikut sibuk dengan berbicara dengan orang yang di sampingnya. Sebagian mereka ya berbicara dengan HP. Sedangkan ustadznya sedang duduk bersimpuh di hadapannya menyampaikan ilmu agama. Lihat, jin saja memahami adab di majelis ilmu agama. Ketika mereka hadir di majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kepada yang lainnya, "Ansitu, diam kalian semua." Yastami'un al-Qur'an, mereka menyimak Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yastami'un, menyimak, ya, mentadabburi dan merenungi dengan penuh keseriusan terhadap Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu Allah mengatakan falamma qudhiya, tatkala mereka selesai mendengar ceramah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallau ila qaumihim munzirin, mereka pulang mendakwahi kaum mereka yang tidak ikut dengar kajian yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Lihat, ini menunjukkan kepada kita bahwa di bangsa jin juga ada para dakwah, para dai. Jadi sentilan buat kita. Kalau jin aja mau berdakwah, kenapa kita manusia enggak mau berdakwah? Di kalangan jin aja ada ustaz, ada dai yang menyampaikan agama Allah Jalla wa Ala kepada kaumnya. Karena jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang saleh, ada yang fasik. Nah, qalu, ketika mereka sudah sampai ke kaumnya, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haq wa ila tariqin mustaqim. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yang diturunkan setelah Musa, membenarkan ajaran-ajaran yang sebelumnya dari Injil dan Taurat. Kitab tersebut yahdi ilal haq, mengajak, menuntun kita kepada al-haq, kebenaran. Wa ila tariqin mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Lihat, jin saja tahu dia mana dakwah yang benar dan mana dakwah yang mengajak kepada jalan yang lurus. Karena kebenaran itu seperti ini dikatakan oleh Hudzaifah radhiyallahu an, inna alal haqqi nura, sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya yang terang benderang. Siapa saja yang memiliki hati yang ikhlas, hati yang bersih dari penyakit-penyakitnya, penyakit sombong, iri, ya, hawa nafsu, dia pasti akan bisa melihat di manakah letaknya kebenaran. Ya, jin saja begitu menyimak Al-Quran, karena mereka belum terkena syubhat, karena juga mereka bersih dari hawa nafsu. Begitu mereka mendengar Al-Quran, mereka langsung mengikuti dakwah yang Nabi SAW sampaikan. Lebih dari itu, ketika mereka pulang ke kaum mereka, mereka menyampaikan apa yang telah mereka dengarkan dari Nabi SAW, dan mereka menyampaikan kitab yang dibacakan oleh Muhammad ini adalah kitab yang mengajak kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jadi kebenaran itu jelas gamblang, karena di atas ada cahaya yang terang menerang, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu. Bagaimana tidak jelas? Yang disampaikan Al-Quran. Ini sampaikan hadis-hadis Nabi SAW. dan ucapan-ucapan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tetapi karena hawa nafsu, ya, karena hawa nafsu, sebagian orang menolak dakwah yang jelas-jelas landasannya Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf. Atau sebagian yang lainnya karena telah terkena syubhat. Hati-hati kalau ada ceramah yang isinya ayat, hadis, enggak ada kitab kuning yang mereka bahas katanya. Nah, ini kitab kuning ai, nyau kuning kit. Makan kuning zaman. Sebagai orang tanya berwarna kuning ukuran yang anda pakai kacamata sakit mata daripada kalian. Ya. Yeah. Nyau kuning kit, ya. Yeah. Cuma ini kuning modern. Kuning enggak seperti ya kuning di masal. Apa bedanya kuning dengan putih? Kalau isinya juga sama. Tapi seperti itulah sebagian orang dibodoh-bodohi. Bahayanya mbek tagai-tagai. Ini ikuti. Miona ceramah atau ceramah Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, ucapan ulama dahulu. Yang disampaikan kan kitab kuning. Hana sampaikan ucapan abatinya, abu je. Hana icok tarikatnya, hana icok tarikat je. Jangan hati-hati. Tetap subhanallah. Bagaimana sebagian mereka mendoktrin manusia, ya? Menjauhkan manusia dari Al-Quran dan As-Sunnah, benar-benar tidak takut kepada Allah. Subhanallah. Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf yang semestinya dijadikan sebagai landasan agama dan bukti suatu dakwah itu benar, ini justru dijadikan bukti suatu dakwah itu sesat. Kan sudah terbalik. Mestinya Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf menjadi landasan kita dalam beragama dan landasan kita di dalam menilai suatu dakwah itu benar karena isinya Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Ini sekarang justru dikatakan suatu dakwah itu sesat. Kenapa? Karena isinya Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Subhanallah, penyesatan yang luar biasa. Jin saja bisa menilai kebenaran itu adalah kebenaran dan jalan yang lurus itu adalah jalan yang lurus. Nah, tetapi karena manusia ya terkadang mengikuti hawa nafsu mereka atau karena syubhat ya, doktrin yang telah mereka terima sebelumnya sehingga tidak bisa melihat hal yang ma'ruf sebagai yang ma'ruf dan yang mungkar sebagai yang mungkar. Kalau dalam bahasa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi katakan kalkuzi mujakhia. Hati sebagian manusia di akhir zaman itu seperti gelas yang terbalik, Nabi sebut. Ini bahasa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia tidak mengenal kemungkaran sebagai kemungkaran dan kemakrufan sebagai yang ma'ruf illa ma usyriba hawa, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Mana yang paling menguntungkan politiknya? Mana yang paling menjaga ya dakwah yang paling bisa menjaga karirnya, menguntungkan dunianya? Maka itulah yang dia benarkan. Dia tidak mau tahu isinya Al-Quran, hadis, dongeng, kedustaan. Ayah, dia tidak mau tahu. Yang penting itu yang paling mencocoki hawa nafsunya. Nah, kalkuzi mujakhia, hatinya seperti gelas yang sudah terbalik. Nah, maka sebagian jin yang telah bertemu dan mendengar dakwah Nabi SAW tersebut juga berkata kepada kaum mereka, ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaum kami, sambutlah da'i Allah Jalla wa'ala ini, wa aminu bih, dan imanilah ia, berimanlah kalian kepadanya, yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan menyelamatkan kalian dari azabnya. Kata Syekh, hakadha arsalallahu tabaraka wa ta'ala nafaran minal jin ka'annahu yaqulu linabiyyihi sallallahu alaihi wa sallam in kana ahzanaka kufru ahli makkah wa kufru ahli ta'if wa idza'uhum lak faqad arsalallahu tabaraka wa ta'ala ilayka man amana bika minal jin. Seakan-akan Allah Jalla wa'ala berkata kepada nabinya, seandainya engkau telah dibuat sedih oleh penduduk Mekah dan penduduk Taif dengan kekufuran, dengan kebangkangan dan gangguan penyiksaan mereka terhadapmu, maka sungguh Allah Jalla wa'ala telah mengutus kepadamu sebagian jin yang mau belajar dan beriman kepadamu. Wa hadhihi la syak tufrihun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa tus'iduh. Dan tentunya hal ini tidak diragukan lagi, ya, sesuatu yang bisa membahagiakan dan menenteramkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau diusir, dipersekusi, dilempar dengan batu, ya, bahkan sebagian sahabatnya sampai berlumuran darah, ya, karena terkena lemparan batu atau terkena batu yang dilempar oleh kaum mereka. Allah jalla wa ala mengutus sebagian jin yang mendatangi Nabi untuk belajar agama, menanyakan perkara agama, kemudian mengimaninya, membenarkannya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya dengan tanpa mendatangi mereka. Tentu ya, ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa orientasi kita adalah berdakwah dimanapun dan kapanpun. Ya, prinsip kita dalam beragama, ya, di dalam berilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya adalah dimanapun dan kapanpun kita melakukannya, maka kita melakukannya. Seandainya kita tidak bisa melakukannya di tempat kita sendiri, di tempat di mana kita dilahirkan di situ, dibesarkan di situ keluarga besar kita, di situ sumber ekonomi kita, maka tiada salahnya kita keluar meninggalkan tempat tersebut menuju tempat-tempat yang mau menerima dakwah yang kita bawa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 10 tahun lamanya beliau berdakwah di Mekah, dan setelah wafatnya istri tercinta beliau dan paman yang sangat menyayangi beliau yang selama ini menjadi penghalang kaum musyrikin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau keluar dari Mekah ke Taif berdakwah, menyampaikan dakwah Allah. Rupanya setelah beliau sampai di Taif, beliau juga enggak diterima di Taif, justru dihina dan direndahkan, bahkan beliau dilempar dengan batu sehingga sebagian sahabatnya terluka parah. Kemudian di tengah perjalanan pulangnya beliau dari Taif ke Mekah, beliau bertemu dengan seorang budak sahaya yang beragama Nasrani, Addas. Beliau melihat ini anak bisa didakwahi, maka beliau pun mendakwahinya. Maka dimanapun dan kapanpun kita bisa berdakwah, maka kita lakukan. Adapun manusia, ya, serahkan mereka kepada Allah. Kita tidak perlu menjadikan kritikan, penilaian dan sikap manusia sebagai landasan kita dalam berdakwah. Ya, sebagian orang ingin berdakwah ke sana dan kemari, tetapi karena takut nanti dinilai begini dan begitu oleh sebagian orang, akhirnya dia tidak mau. Akhirnya dia bertahan diam. Ya, berdakwahlah dengan penuh semangat dimanapun dan kapanpun kita mampu melakukannya. Biar saja manusia menilai kita dengan nilai-nilai yang negatif atau sesuka mereka, karena semua kita akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala seorang diri. Nah, walaupun mungkin dikatakan suka pergi, suka safar, begini dan begitu, biarkan. Ya, serahkan manusia kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi SAW tidak peduli. Ya, beliau keluar dari Mekah setelah 10 tahun lamanya beliau berdakwah di Mekah, beliau keluar yang pertama kali ke Taif. Ya, ke Taif. Nah, mungkin bisa aja saat itu ada yang menuduh, ah, Nabi enggak sabar di Mekah, ah, Nabi kayaknya enggak sabar lagi dengan kemiskinan. Bisa aja, ya, Nabi udah enggak betah di Mekah, kok keluar ke Taif, kok enggak sabar banget si dakwahnya di tempatnya sendiri. Mungkin juga Nabi hijrah ke Madinah. Enggak peduli Nabi ada yang mengatakan, ah, beliau penakut, ah, beliau kurang sabar, ah, beliau enggak sanggup lagi bertahan di atas kemiskinan, mencari udara yang segar di Madinah, karena di Madinah sana ada fasilitas, banyak orang yang mau memuliakan beliau sebagainya. Nabi enggak peduli. Kalau itu yang terbaik untuk akhirat kita, dengan itu derajat kita bertambah tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala, dan dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Jalla wa'ala, maka kita lakukan dan jangan pedulikan ucapan manusia kepada kita. Nah, karena kita mati sendirian, masuk ke dalam kuburan sendirian, dihisab sendirian, dan na'udzubillah seandainya kita dilemparkan ke neraka Allah, kita dilemparkan sendirian. Nah, ridhan nasi ghayatun la tudrak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ikrimah, seorang ulama tabi'in, ridhan nas ghayatun la tudrak. Cinta manusia itu adalah puncak yang tidak akan pernah mampu engkau raih. Ketika kita melakukan sesuatu, di waktu yang sama kita dipuji oleh sebagian orang karenanya, dan di waktu yang sama kita dicela dan dicaci maki oleh sebagian manusia yang lainnya karena sebab yang sama. Jangankan manusia yang lain, terkadang kita yang memiliki anak lebih dari satu, melakukan suatu tindakan atau mengambil suatu sikap, sebagian membuat sebagian anak senang dan cinta kepada kita karena sikap kita tersebut, tetapi di waktu yang sama sebagian anak kita yang lainnya justru marah dan menyalahkan kita karenanya. Apalagi orang lain. Nah, mungkin dia akan dituduh begini dan begitu, ini nilai begini dan begitu, tak usah peduli. Selama kita ikhlas karena Allah dan yang kita lakukan tidak melanggar agama Allah, mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala, dan kita yakin itulah yang terbaik untuk dunia dan akhirat diri kita dan anggota keluarga kita, maka jangan pernah berhenti. Apabila kita telah memulainya karena Allah, jangan sekali-kali kita berhenti meninggalkannya karena manusia. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dari kehadiran jin ke majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyimak Al-Qur'an yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kemudian mereka pulang mendakwahi kaum mereka, kita mendapatkan beberapa pelajaran dari ini. Yang pertama, adabul jin fi istima'ihim lil Qur'anil Karim. Adab yang indah dari jin ketika menyimak Al-Qur'anul Karim. Falam fa innahum lamma hadaru at-tilawah, karena ketika mereka hadir mendengar Al-Qur'an yang Nabi bacakan kepada mereka, mereka saling berkata sesama mereka, ansitu. Kita semua harus diam, menyimak apa yang beliau sampaikan. Ini adab. Maka seorang ayah atau seorang ibu ketika pergi ke majelis ilmu agama dengan anak-anaknya, hendaknya ketika dia hadir, dia sampaikan kepada anak, kita ingin pergi ke majelis ilmu agama. Ingat, ketika di dalam majelis ilmu agama, kita semua harus diam, menyimak ceramah ilmu yang disampaikan. Jangan berbicara. Karena dengan kita berbicara, kita enggak akan fokus menyimak apa yang disampaikan dari ilmu, dan bahkan akan mengganggu konsentrasi si guru yang menyampaikan ilmu agama. Pelajaran kedua yang dapat kita petik dari adabnya jin tersebut adalah wasfuhu subhanahu wa ta'ala li halil jin ba'di istima'ihim lil Qur'an al-Karim qawlihi wallaw ila qaumin mundhirin wa hadhihi mas'uliyatun ad-da'wah ila Allah allati natadhakkaruha wa nahnu naqra'u mubadarat al-jin ila inzari qaumihim fawru sima'ihim li ayati Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita memiliki semangat dalam menyampaikan agama Allah yang telah kita ketahui. Lihat di sini jin, begitu mereka selesai dari majlisnya Rasulullah, enggak nunda-nunda untuk berdakwah. Kata Allah Jalla wa'ala, wallau ila qawmihim munzirin. Begitu mereka meninggalkan majlisnya Rasulullah, mereka pulang langsung mendakwahi kaum mereka. Dan yang paling wajib adalah anggota keluarga kita yang berada di bawah tanggung jawab kita. Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan anggota keluarga kalian dari api neraka Allah Jalla wa'ala. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, dan insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan kembali pelajaran sirah ini pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang kita ambil itu membutuhkan apa? Ta'awud bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustaz saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun, tidak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, atau misalnya tidak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustaz-ustaz ini,